Bismillahirrahmanirrahim. Nastatiru jalsan mitla ma'na wa huwa abauna wa ajdadna wa salafuna salihun. Allah idkhil niyatina bi niyatihim wa amalana bi amalihim wa akhlaqana bi akhlaqihim. Ala hadiniya wa ala kulliniya saliha jami'a shamila min khairati dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam al-fatiha. بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم وقال الإمام الحداد رضي الله تعالى عنه ويقال أيضا من بلغ الأربعين ولم يغلب خيره شره فليتجهز إلى النار والأربعون هو العمر الذي قال الله تعالى فيه أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير في أحد الأقوال وقيل هو الستون ورجح وقال الشيخ العارف عبد الوهاب ابن أحمد الشعراني في البحر المورود أخذ علينا العهود إذا بلغنا من العمر 40 سنة أن نتوي فراش النوم إلا غلبه ولا نغفل عن كوننا مسافرين إلى الآخرة في كل نفس حتى لا يكون لنا في الدنيا قرار قط وأن نرى الذرة الواحدة من عمرنا بعد بلوغ 40 تعدل 100 عام قبل ذلك وكذلك لا يكون لنا بعد 40 راحة ولا مزاحمة على وظيفة ولا فرح بشيء من الدنيا كل ذلك لضيق العمر بعد 40 وعدم مناسبة الغفلة والسهو واللعب لمن أشرف على معترك المنايا وقد كان الإمام مالك يقول أدركنا الناس وهم يتفقهون إلى 40 فإذا بلغوا 40 سنة اشتغلوا بالعمل بما علموا ولم يبقى لهم فراغ إلى الالتفات لشيء من الدنيا ولما بلغ الإمام الشافعي رحمه الله 40 سنة صار يمشي على العصا فإذا قيل له في ذلك يقول لأذكر أني مسافر والله إني زرت أرى نفسي الآن مثل الطائر المحبوس في القفص فخرج كله من القفص في الهواء وصار معوقا بكعبه في القفص فقط فحكم الآن كذلك ليس عندي بقايا شهوة للإقامة في الدنيا وليس أحد من أصحابي في حل أن يعطيني شيئا من الدنيا صدقة أو يذكر لي شيئا من أحوالها إلا ما يلزمني شرعا وبيني وبينه الله إن ذكر لي شيئا منها غير ما لزمني وأقول حسبي الله والله يجعل كل وأقول حسبي الله والله يجعل كل إخواني كذلك آمين انتهى. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah. Adadama fi ilmillah salatan wa salaman da'imain bidawam mulkillah wa ala alihi wa sahbih. Amma ba'd, alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan dari kitab Sabilul Iddikar yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad sampai pada pembahasan umur 40 tahun ya, di mana pada kesempatan yang lalu beliau mengingatkan bagaimana seseorang itu ketika telah mencapai usia 40 tahun maka sudah mencapai masa pemberian dari Allah Subhanahu wa taala ilmu ataupun hikmah. Sebagaimana para nabi dan para rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ketika umur mereka mencapai 40 tahun. Kemudian bagaimana diingatkan sesungguhnya masa 40 tahun itu hendaknya sudah menjadi baiknya itu lebih banyak daripada buruknya. Sebagaimana disebutkan dalam pembahasan sekarang ini, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya man balaghal arba'ina wa lam yaghlib khairuhu syarrahu falyatajahhaz ila nar. Barang siapa yang telah mencapai usianya 40 tahun tetapi kebaikannya ini masih lebih sedikit daripada keburukannya, maka persiapkan diri menuju api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Mencapai usia 40 tahun harus baiknya ini lebih banyak daripada buruknya. Berarti sudah harus dipersiapkan dari sebelumnya. Bukan kemudian mempersiapkan diri itu ketika sudah baru mencapai usia 40 tahun. Baru mau siap-siap untuk amal akhirat. Tetapi sesungguhnya sudah dipersiapkan dari sebelumnya dengan memperbanyak kebaikan. Sehingga ketika mencapai usia 40 tahun, maka kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Dan itulah tanda-tanda bahwa orang itu akan berbahagia dunia akhirat. Dia akan berbahagia di akhirat kelak apabila mencapai usia 40 tahun, kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Kemudian disebutkan wal arbaun wal umur alladzi qala Allah ta'ala fihi. Dan sesungguhnya usia 40 tahun adalah usia di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, awalam awalam nu'ammirukum ma yatazakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadzir. Allah kemudian mengingatkan di dalam Al-Qur'an, bukankah kami Allah Subhanahu wa taala telah memberikan umur kepada kalian sampai pada batasan di mana seseorang itu harusnya berpikir, merenung apa yang mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan telah datang peringatan tersebut. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa kalian ini sudah dikasih umur oleh Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya kalian waspada. Kemudian kalian ingat, katakan umur ini berapa? Umur ini adalah umur 40 tahun. Allah telah memberikan usia kepada kalian sampai usia 40 tahun, seharusnya kalian sudah bisa waspada, mengingat Allah Subhanahu wa taala, kemudian mempersiapkan diri. Itu ada pendapat-pendapat daripada ahli tafsir semacam ini, dan termasuk salah satu pendapatnya adalah usia 40 tahun yang dimaksud oleh ayat tersebut. Dan sebagian lagi mengatakan usianya itu adalah 60 tahun. Dan usia yang 60 tahun ini adalah usia yang istilahnya menurut para ulama yang istilahnya yang kuat, menunjukkan bahwa diberinya oleh Allah Subhanahu wa taala umur sampai usia 60 tahun, sehingga seharusnya seseorang sudah mempersiapkan dirinya. Dan insyaallah juga akan dibahas pada kesempatan yang akan datang. Kemudian waqala Syekh Al-Arif Billah Abdul Wahhab bin Ahmad Asy'arani. Ya, beliau ini adalah orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan di dalam kitabnya Al-Bahrul Mawrud bahwa mengatakan akhadha alaina al-uhud. Kita ini mengadakan perjanjian. Ya. Ketika kita ini sudah mencapai usia 40 tahun, idza balaghana min al-umri arba'ina sanah an natwiya firasyan naumi illa ghalabah. Kita ini sudah janji di antara mereka, ya, para apa istilahnya orang-orang yang berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka ini berjanji kalau sudah mencapai usia 40 tahun tempat tidurnya harus dilempit. Ya, tempat tidurnya harus dilempit, masukkan gudang. Masukkan gudang, sudah enggak pakai tempat tidur kalau mau tidur. Illa ghalabah, kecuali ketiduran. Jadi tidurnya itu hanya kalau sudah ketiduran, sudah ngantuk tidur, ya biasanya tidurnya ya dalam keadaan duduk. Tapi tempat tidur sudah enggak ada. Jangan berharap ada tempat tidur. Kasur, spring bed, ya, AC dan lain sebagainya itu sudah enggak dipakai kalau sudah sampai usia 40 tahun, ya, sudah dimasukkan gudang itu semuanya. wala naghfilu an kaunina musafirina ilal akhirah fi kulli nafas. Dan kita pun berjanji untuk tidak melupakan bahwa kita ini adalah orang-orang yang mau bepergian menuju akhirat dalam setiap nafas kita. Jadi janjinya sampai seperti itu. Setiap nafas ingat bahwa kita ini mau mati, mau mati, mau mati, mau menuju akhirat dan lain sebagainya. Itu yang diambil janji oleh mereka. Hatta la yakuna lana fid dunya qararun qat. Hingga kita ini tidak merasa betah hidup di dunia. Sudah. Enggak ada ya merasa nyaman hidup di dunia itu sudah enggak ada. Ketika sudah mencapai usia 40 tahun, yang diingat akhirat saja, yang diingat mati. Waktu sudah dekat, tempat tidur sudah enggak ada. Mau tidur hanya dalam keadaan sudah lelah begitu saja baru bisa tidur. Inilah keadaan mereka, orang-orang yang sudah mengambil janji untuk selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annara ad-dharrah al-wahidah min umrina ba'da bulughil arba'ina ta'dilu mi'ata 'amin qabla dzalik. Dan kita harus memandang, termasuk janji mereka adalah kita ini harus memandang satu detik saja, satu waktu dari umur kita ini setelah usia 40 tahun itu harus dianggap seperti 100 tahun sebelumnya. Jadi istilahnya nilainya itu satu detik daripada waktu setelah mencapai usia 40 tahun seperti waktu 100 tahun dari sebelum usia 40 tahun. Jadi menunjukkan bahwa nilainya ini sangat besar. Masa wadah waktu ketika sudah mencapai usia 40 tahun. Ini harganya mahal. Gak bisa balik lagi. Ya. Dan ini harus diisi dengan istilahnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai luput. Ya. Ini seperti layaknya umur 100 tahun ini. Ya. Satu sejenak saja, satu saat saja daripada waktu di usia 40 tahun harus nilainya seperti 100 tahun daripada sebelumnya. Wa kadzalika la yakunu lana ba'dal arba'ina rahah wala muzahamah ala wadhifah. Begitu pula kita pada waktu usia 40 tahun sudah enggak ada lagi waktu untuk istirahat. Enggak ada rahah buat senang-senang, enggak ada. Enggak ada lagi buat sibuk kerja sesuatu, sudah enggak ada. Jadi untuk pekerjaan-pekerjaan dunia sudah dikesampingkan. Mungkin mereka bekerja tapi enggak terlalu ngoyo, ya istilahnya. Enggak terlalu menggebu-gebu untuk masalah urusan dunia. Muzahamah itu selalu ya ruwet dengan kehidupan dunianya. Enggak. Ada tugas, ada apa, tugas yang lain, ini tugas ini hanya sekedar sambilan saja. Yang paling pokok adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala faraha bi syai'in minad dunya. Sudah tidak ada lagi kesenangan untuk sesuatu hal karena duniawi sama sekali. Senang dapat uang itu enggak ada. Buat apa dapat uang, habis ini mati kok. Ya. Bagaimana mereka mau senang, ya. Sebagaimana disebutkan, orang-orang dahulu kan umurnya panjang-panjang. Ketika kemudian dikasih tahu bahwa oh nanti akan datang umur umat yang mana umurnya ini kurang daripada 100 tahun. Maka kemudian mereka mengatakan, lah ya enaknya apa hidup kok kurang daripada 100 tahun. Terus mau enak-enakan umur kurang, kalau mereka umur 1000 tahun, 100 tahun mungkin buat senang-senang. Ya. Tapi ini kurang dari 100 tahun. Lah ya mau enak bagaimana hidup nyaman, bagaimana bisa nyaman mereka hidup ketika di dunia umurnya kurang daripada 100 tahun. Kullu dzalika lidzikil umri ba'dal arba'in. Semua itu karena sudah sempitnya umur setelah 40 tahun. Setelah 40 tahun ini siapa sih yang sampai 60 tahun? Ini sudah mepet ini waktunya. Kejar tayang ya. Ini sudah kejar tayang ini sudah. Harus cepat-cepat jangan sampai kemudian luput waktu-waktu yang dimiliki olehnya sehingga terbuang percuma. Wa adam munasabatil ghaflah wasahwi wal la'ibi liman asyrafa ala mu'tariqil manaya. Dan sudah enggak tepat lagi, kata beliau, sudah enggak tepat lagi seseorang di masa setelah 40 tahun lalai, enggak tepat, enggak pada waktunya ini ya. Kalau masih anak-anak main enggak apa-apa, tapi masa waktu usia 50 tahun 40 tahun masih main-main, enggak tepat ya. Enggak layak bagi orang yang sudah dewasa kemudian berlaku seperti anak-anak, sudah enggak tepat. Wa adam munasabatil ghaflah wasahwi wal laibi, bermain-main lalai pada waktu usia sudah mencapai usia 40 tahun itu sudah tidak tepat. Kenapa? Liman asyrafa ala mu'tariqil manaya, bagi seseorang yang sudah dekat bertarung dengan kematian ya. Mu'tariqil manaya, mu'tariq itu istilahnya berperang ya, berperang melawan kematian. Sudah enggak tepat lagi. Kitanya enggak mau mati tapi harus mati. Allah Subhanahu wa taala itu Al-Qahhar, Maha memaksa. Maha memaksa ini siapa yang mau sakit? Enggak ada yang mau sakit. Tapi sudah ditentukan oleh Allah ada orang yang sakit, paksa oleh Allah Subhanahu wa taala harus semacam ini. Setiap orang yang bernyawa pasti akan mati. Ini sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah mempersiapkan diri bagi siapapun ya, bukan hanya orang yang sudah mencapai usia 40 tahun. Nanti saya masih umur 25 tahun, masih lama Ustaz. Ya, masih waktunya masih senggang, bukan semacam itu. Siapapun bisa menuju kematian, hanya saja diingatkan ketika sudah mencapai usia 40 tahun, maka ini adalah waktu-waktu yang sangat sempit. Wa qad kana al-Imam Malik yaqul adrakna an-nas wa hum yatafaqahuna ila al-arba'in. Kata Imam Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan, kita ini mendapati orang-orang yang mereka ini berusaha mempelajari ilmu agama sampai usianya 40 tahun. Sampai usia 40 tahun. Fa idza balaghu 40 sanah, apabila sudah mencapai usianya 40 tahun, ishtaghalu bil amali bima alim, maka mereka akan sibuk dengan mengerjakan amal-amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala atas ilmu yang pernah dipelajarinya. Jadi dulunya belajar sungguh-sungguh, ketika sudah mencapai usia 40 tahun waktunya amal, sudah enggak lagi waktunya belajar. Nah, mereka sibuk dari awal sungguh-sungguh dalam menuntut ilmunya, sehingga sudah mencapai derajat ilmu sebagai seorang ahli fatwa dan lain sebagainya itu ketika sudah mencapai usia 40 tahun. Ketika sudah mencapai usia 40 tahun, mereka tinggalkan belajar, sekarang kemudian amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, persiapan menuju akhirat. Nah, yang belajar ataupun ngajar ini siapa? Yes, yang lainnya ganti masa, ganti orang-orang berikutnya. Jadi mereka sudah enggak lagi sibuk belajar maupun sibuk mengajar, itu sudah serah terimakan kepada orang-orang yang berikutnya yang masih muda-muda, sibuk untuk belajar dan mengajar. Sedangkan orang yang sudah mencapai usia 40 tahun, maka mereka meninggalkan itu semuanya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yabqa lahum faraghun ila al-iltifati li syai'in min ad-dunya. Bahkan mereka ini sampai tidak punya kesempatan untuk menoleh terhadap sesuatu hal yang sifatnya duniawi. Sama sekali, noleh saja tidak. Apalagi sampai terjerumus masuk ya, tenggelam di dalamnya, sama sekali. Mereka khusus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walamma balagha al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah 40 sana. Imam Syafi'i tatkala usianya mencapai 40 tahun, sara yamshi 'alal 'asha. Ya. Beliau radhiyallahu taala anhu berjalan sambil pakai tongkat. Usia 40 tahun, masih kuat, masih mampu untuk berjalan, tidak sakit, tidak apa. Tapi ketika sudah sampai usia 40 tahun, pakai tongkat, kemana-mana pakai tongkat. Ya. Lalu ditanya, faida qila lahu fi dzalik yaqul. Ketika ditanya tentang permasalahan itu, maka beliau mengatakan, li azkura anni musafir. Supaya saya ingat bahwa saya ini mau pergi perjalanan jauh menuju akhirat. Ya, sudah waktunya dekat. Ketika usia 40 tahun, sudah tidak ada waktu lagi untuk bermain-main, tidak ada lagi waktu untuk bersenda gurau. Ini saat sudah bepergian pakai tongkat, ingat mau mati. Ya, semacam itulah Imam Syafi'i. Wa wallahi inni sirtu ara nafsi al-an mithla ta'ir al-mahbus fil qafas. Demi Allah, kata beliau, sesungguhnya saya ini menjadi seperti seorang yang melihat diri saya ini sekarang ini seperti burung yang kemudian apa istilahnya berada di dalam kandangnya, berada di dalam kandangnya, tidak bisa terbang, jadi tertawan berada di dalam kandang burungnya ini. Fa kharaja kulluhu minal qafas fil hawa wa sara mu'awwiqan bi ka'bihi fil qafas faqat. Dan sesungguhnya saya memandang segala sesuatu yang di apa istilahnya di dalam kandang ini semuanya pergi, semuanya bisa terbang, sedangkan saya berada di dalamnya dalam keadaan kaki saya sakit pincang. Ya, sehingga saya tetap berada di dalam kandangnya dalam keadaan berjalan pincang. Semacam itu gambaran beliau ketika seseorang sudah mencapai usia 40 tahun. Fahukmi al-an kadzalik laisa indi baqaya syahwatun lil iqamati fid dunya. Maka keadaan saya sekarang ini seperti itu. Keadaan saya ini ya seperti burung tadi. Yang lainnya bisa terbang keluar daripada kandangnya, sedangkan saya dalam keadaan ya, tertatih-tatih, pincang, berada di dalam kandang, nggak bisa keluar, ya, nggak bisa kemana-mana. Maka saya pun juga tidak punya ada keinginan syahwat dunia sama sekali. Ya. Sekarang ini sudah nggak ada syahwat untuk dunia. Untuk berada tetap di dunia saja sudah tidak ada keinginan untuk tetap terus berada di dalam dunia, sudah tidak ada. Ini Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa arwah, di mana beliau ini adalah orang yang selalu terus puasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan umur 7 tahun hafal Al-Qur'anul Karim. Umur 7 tahun, 10 tahun hafal kitab Al-Muwatta, kemudian umur 15 tahun dikasih kesempatan sudah untuk memberikan fatwa kepada orang-orang, maka kita bisa tahu bagaimana ilmunya, bagaimana ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah umur 40 tahun gambarkan dirinya semacam ini, sudah tidak ada keinginan untuk dunia. Walaysa ahadun min ashabi fi halin an yu'tiyani syai'an minad dunya shadaqah. Dan saya tidak mengharapkan, ya, tidak memandang itu sebagai suatu hal yang halal apabila ada teman-temanku kemudian memberikan sesuatu dunia kepadaku sebagai shadaqah. Ya, tidak halal ini sudah. Saya anggapnya ini haram. Ya, sehingga dia berikan kepada yang lain, sama sekali tidak terima sesuatu apapun dari dunia. Aw yadhkura li syai'an min ahwaliha. Dan saya sudah tidak memandang haram lagi kalau ada teman-temanku kemudian nyebutkan tentang kepadaku tentang masalah keadaan dunia. Ya, sudah, ini semuanya haram bagi saya untuk kemudian nyemplung di dalam masalah urusan-urusan dunia. Illa ma yalzamuni syara'an. Kecuali sesuatu yang memang wajib bagi saya secara syariat. Artinya makan, minum dalam batasan-batasan yang diperlukan oleh manusia, ya tidak apa-apa. Tapi perlu diingat bahwa Imam Syafi'i ini dikatakan apabila mau ke kamar mandi ini bukan setiap hari sekali, tapi beberapa hari sekali baru ke kamar mandi. Kenapa? Enggak ada yang masuk. Ya, tidak ada yang masuk ke dalam dirinya, ya keluarnya juga sedikit. Tapi kalau banyak yang masuk, maka ke kamar mandinya juga akan akan banyak semacam itu Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Wa baini wa bainahu Allah in dzakara li syai'an minha ghaira ma lazimani. Ya, beliau mengingatkan bahwa sungguhnya semua itu tidaklah perlu untuk disebutkan di hadapanku kecuali sesuatu hal yang memang saya perlukan. Kalau suatu hal yang perlu, maka tidak apa-apa. Selebihnya daripada itu sudah tidak halal bagi dirinya. Wa aqulu hasbiyallah, artinya beliau serahkan semua perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa wallahi ya wa wallahu yaj'alu kulla ikhwanika dzalik amin intaha. Dan beliau berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan daripada saudara-saudara beliau juga semacam itu. Artinya orang-orang yang ya ukhuwah fillah, saudara karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan wa qala Wahab bin Munabbih rahimahullah ta'ala qara'tu fi ba'd al-kutub anna munadiyan yunadi minas sama' ala minas sama'ir rabi'ah kulla sabahin. Dikatakan oleh Wahab bin Munabbih bahwa sungguhnya saya membaca di dalam kitab-kitab terdahulu bahwa terdapat seruan, ya, terdapat seruan yang berseru dari langit yang keempat, ya, dari langit yang keempat setiap paginya. Nah, setiap pagi ini ada seruan. Dikatakan abnaul arba'in antum zar'un qaddana hasaduhu. Ya. Wahai orang-orang yang sudah mencapai usia 40 tahun, kalian ini layaknya tanaman yang sudah dekat masa panennya. Kalau sudah mencapai usia 40 tahun, maka sesungguhnya ini sudah layaknya tanaman yang sudah dekat masa panen, siap-siap untuk dipanen. Abna'ul khamsin, madza qaddamtum wa madza akhartum. Wahai orang-orang yang sudah umurnya 50 tahun, apa yang telah kalian lakukan dan apa yang telah kalian tunda. Ini bagaimana apa yang sudah kalian lakukan dari amal-amal, kemudian apalagi yang kalian mau tunda kalau sudah umur sudah 50 tahun. Abna usitin la udra lakum laital khalqu lam yukhlaqu. Dan orang-orang yang sudah mencapai usia 60 tahun, maka sungguh tidak ada udur bagi kalian, sudah tidak ada alasan bagi kalian untuk menunda-nunda amal. Laital khalqu lam yukhlaqu wa idza khuliqu alimu anna limadza khalaqu qad atatkumus sa'ah khudhu hidrakum. Yang mengharapkan bahwa makhluk ini tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tahu bahwa dirinya diciptakan, maka sungguhnya harusnya dia mengetahui untuk apa mereka ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh sudah datang waktu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kalian, hendaklah kalian mempersiapkan diri. Ya. Sudah mencapai usia 60 tahun, khudhu hidrakum, maka ambillah istilahnya senjata kalian, persiapan ini mau perang, ya. Kalau mau perang harus siap-siap senjata, jangan perang kemudian tanpa membawa senjata, tanpa membawa panen apa tamengnya. Harus persiapan bagi dirinya dalam menghadapi peperangan melawan kematian. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan daripada urusan akhirat kita, insyaallah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tsumma yantakidu al-kahlu min halil quhulah ila hali syaikhuhah wa huwa min al-khamsin ila sab'in ala ma dzakarahu Ibnu al-Jauzi. Kemudian kata beliau Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, setelah usia 40 tahun masa al-kuhulah, sekarang masa menuju asyaikhuhah. Asyaikhuhah itu sudah masa tua. Sudah masa tua itu mulai dari umur berapa? Mulai dari umur 50 tahun ke atas. 50 tahun ke atas bagaimana pembagian umur yang dikatakan oleh Ibn Jauzi. Pada masa yang lalu sudah kita sebutkan. Sekarang sudah masuk pada masa asyaikhuhah, masa umur 50 tahun. Wa qad qala Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Tsumma yukhrijukum tiflan, tsumma litablughu ashuddakum." dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengeluarkan kalian dalam keadaan masih bayi. Dalam keadaan masih bayi tidak mampu apa-apa. Thumma litablughu ashuddakum. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan kalian pada masa usia mempunyai kekuatan. Usia 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Sudah sampai pada masa kuat pada saat itu. Thumma litakunu syuyukha. Kemudian kalian pula akan menjadi orang-orang yang tua, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Masa usia 50 tahun ke atas. Wa minkum man yutawaffa min qablu walitablughu ajalan musamma wa la'allakum ta'qilun. Kemudian di antara kalian ini ada yang meninggal sebelum itu. Ya, ada yang meninggal sebelum masa tua, ada yang meninggal sebelum masa kuatnya, sebelum masa mampunya, ada. Ya, di antara mereka ada yang diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada yang kemudian sudah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum itu. Walitablughu ajalan musamma, sesungguhnya tidak lain semua itu agar kalian ini mencapai waktu yang memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala'allakum ta'qilun, agar kalian ini kemudian berpikir, merenung, bertafakkur bagaimana nikmat-nikmat yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita ikhwani rahimakumullah, ya semacam ini. Kalau kita sudah sampai pada usia sekarang ini, ingat dulu pernah tidak ada sama sekali. Ya. Dulu pernah ada masa kita ini tidak ada. Dan pernah ada masa bahwa kita ini kecil, lemah, ya, tidak mampu apa-apa. Dalam keadaan masih bayi, rezeki dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai usia 15 tahun, 20 tahun. Ketika sudah sampai usia 20 tahun, malah kita bingung sama rezeki. Dulunya dikasih, dijamin oleh Allah sampai usia 20 tahun, gak kerja, rezeki dapat terus, gak pernah bon utang. Ya, gak pernah. Sama sekali, rezeki datang aja. Kemudian bingung nanti hari Sabtu bagaimana. Gak ada. Ya, gak ada bingung. Ya kan, sampai usia 20 tahun. Ya. Tapi ketika sudah punya kemampuan, lihat. Ketika kita mengandalkan diri kita sudah tidak kembali kepada Allah, ya kita lemah. Ya. Lemah dalam arti kekuatan iman kita, keyakinan kita. Tapi sesungguhnya seorang yang masih bayi, itu kan ya pasrahnya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ditanggung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang kasih kehidupan, Allah yang kemudian menanggungnya. Tetapi ketika kita sudah menyandarkan kepada diri kita, kan disebutkan di dalam zikir, wala yakil ila nafsi wala tarfata ain, ya. Dan ya Allah, jangan sampai engkau istilahnya serahkan urusan saya kepada diri saya sendiri, walaupun dalam sekejap. Artinya jangan sampai sesungguhnya kita ini merasa mampu berbuat sesuatu. Masa saya enggak bisa melangkah menuju ke sana? Yakin kita ini dikasih kaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita kalau enggak bisa melangkah, ya enggak bakal bisa melangkah, yakin dan pasti. Kalau enggak dikasih taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menuju tempat yang di depan kita, ya enggak bakal bisa. Ini memang semuanya taufik dari Allah, nikmat dari Allah, sehingga mau apa-apa itu tahu bahwa ini semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga enggak bisa lagi ada seseorang yang mengandalkan dirinya. Kalau sudah demikian, maka tanggungan rezekinya itu seperti masih dia bayi. Ya, enggak perlu lagi takut, enggak perlu lagi resah, enggak perlu lagi bingung. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada orang tersebut rezeki yang akan ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Usaha silahkan, bukan kemudian tidak boleh usaha. Usaha diperbolehkan. Suatu hal yang memang harus, bukan kemudian kita duduk di masjid, rezeki insya Allah datang, enggak ada itu. Ya, tetap saja kita usaha. Cuman ketika usaha itu nyandarkan usahanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan lagi mengandalkan otak kita, bukan lagi mengandalkan rencana kita, bukan lagi mengandalkan kekuatan kita, kepandaian kita, sama sekali. Semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian disebutkan wa fi hadzal sin min hadzal umr yadhharu 'alal insan awailu dhu'uf. Dan di tahun ini, yaitu di masa usia 50 tahun ke atas sampai umur 70 tahun, batasan yang kemarin kita bahas asy-syaikhuhah itu umur 50 tahun sampai umur 70 tahun. Dikatakan pada umur-umur yang semacam ini mulai tampaklah pada manusia permulaan-permulaan kelemahan. Ya. Muncul sesuatu yang lemah pada dirinya yang tidak didapat pada masa usia 20 sampai usia 50. Di mana usia itu masa-masa kuat, tapi ketika sudah sampai usia 50 tahun ke atas, maka mulai sedikit demi sedikit diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelemahan-kelemahan, menuju kelemahan, ya. Sudah beruban, ya, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu enggak ada. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah memperingatkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, Allah akan kirimkan tanda-tanda untuk kematian, ya. Di antaranya tanda-tanda kematian itu adalah uban, ya. Dan orang tidak beruban itu kecuali pertama kali Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Sebelumnya belum ada masa uban, sehingga ketika Nabi Allah Isa alaihi salam membangkitkan Nabi Allah anaknya Nabi Allah Nuh alaihi salam, Sam bin Nuh, minta kemudian sama Allah supaya dihidupkan kembali, hidup kembali dalam keadaan beruban. Lalu ditanya, kenapa kok beruban? Dulu enggak ada uban. Saya nyangka sudah kiamat ini. Ya. Saya nyangka ketika disuruh bangun itu sudah kiamat. Kaget. Kok belum terasa waktunya, kok sudah datang waktunya. Kagetnya akhirnya sampai beruban. Ya. Maka uban itu pertama kali Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Dan kemudian itu sampai kepada kita, sehingga itu adalah tanda-tanda bahwa orang sudah mencapai usia 50 tahun, sudah mulai tanda-tanda kelemahan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa taraja'al yadhharu 'alal insan awailu dhu'uf wa taraju'ul quwwah wa fihil waqtu alladhi sammahu sallallahu alaihi wasallam mu'tariqul manaya wa huwa minasittin ila sab'in. Dan mulailah kembali kekuatan-kekuatan, ya, yang dulu kuat sekarang menuju sedikit mundur sedikit, ya, berkurang dari kekuatan yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu bisa lari, ya, sekarang sudah lari sudah ngos-ngosan, ya. Mau naik tangga saja sudah susah, ya. Mau naik tingkat yang kedua saja sudah, aduh, ya, sesak dada dan lain sebagainya. Sudah enggak mampu lagi untuk melakukan sesuatu yang dulu mungkin, ya, naik turun sampai berkali-kali. Bahkan tanya sama orang yang sudah umur 50 tahun pada waktu masih muda, loh, kok ya, kenapa kok apa kok susah banget naik ke atas, ini suatu hal yang mudah. Dulu mungkin beranggapan semacam itu, tapi sekarang sudah menyadari dirinya sekarang tidak mampu. Ada seseorang mengatakan bahwa pada waktu kakeknya dulu, ayahnya dulu sudah tua, ketika mau nutup pintu, ya, mau nutup pintu itu ngunci, sehabis ngunci kemudian diklek, ya, ini sudah terkunci atau belum, ya. Kata anaknya, kok pakai digitu kan, ya. Kata orang tuanya, nanti kamu akan mengalami seperti saya, ya. Nanti kamu akan, namanya sudah dikunci kan, sudah nggak perlu lagi digini kan, ya. Meyakinkan diri, ya. Kenapa? Sudah tua. Dan betul, ketika dia mencapai usia tua, ketika dia kunci pintu dia gini kan, ya. Ingat dulu, waktu dulu pernah orang tuanya seperti itu. Karena sesuatu sudah tidak yakin lagi melakukan sesuatu. Sudah melemah, sudah ingatan, sudah berkurang dan lain sebagainya. Rasa was-was sudah tambah dan lain sebagainya. Perhatian sudah lain, semuanya. Ya. Ini tidak lain menunjukkan bahwa orang ketika sudah merasa sudah tua, maka itulah yang terjadi pada dirinya. Kemudian disebutkan bahwa fihil waktu alladhi samahu sallallahu alaihi wasallam mu'tariqal manaya. Dan di waktu tersebut adalah waktu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan mu'tarikul manaya, ya, perjuangan melawan kematian. Wahwa minasitin ila sab'in, yaitu umur dari 60 tahun sampai umur 70 tahun. Itu adalah istilahnya saat-saat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, hasad ummati minasitin ila sab'in, ya, minasitin wa sab'in. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya bahwa sesungguhnya panennya umatku itu dari umur 60 sampai 70 tahun. Itu masa-masa ya sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi dzalika sin qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di masa itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpulang ke rahmatullah. Wa fi wa fa innahu sallallahu wa salamuhu alaihi tuwfiya wa sinnuhu 63 ala sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wafat usianya 63 tahun menurut pendapat yang sahih. Wa kadzalika Abu Bakar wa Umar wa Ali radhiyallahu taala anhum. Begitu pula umur Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, itu usianya wafat mereka pada masa umur 63 tahun, sama dengan usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma Utsman radhiyallahu taala anhu fa asha ila jawaz ila an jawaza 80. Sedangkan Sayyidina Utsman bin Affan umurnya usianya sampai lebih daripada 80 tahun, usianya kurang lebih 82 tahun. 82 tahun usia Sayyidina Utsman bin Affan, sedangkan usia yang lain dari sahabat Rasulullah, para khulafa'ur rasyidin, sama dengan usianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu 63 tahun. Kemudian waqad qala Allah ta'ala awalam nu'ammirukum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadzir faqila inna dzalikal umr huwa situn kama sabaq. Dan sebagaimana ayat yang sebelumnya tadi disebutkan, awalam nu'ammirukum, bukankah kami Allah Subhanahu wa taala telah memberikan umur kepada kalian sampai pada batasan di mana kalian ini seharusnya ingat, waspada, ya. Sebagaimana orang-orang yang waspada dan ingat, waja'akumun nadzir, dan sungguh telah datang kepada kalian peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka umur yang dimaksud di sini, pemberian nikmat yang dikasih oleh Allah, adalah umur 60 tahun. Sebagaimana pendapat yang tadi disebutkan, ada yang mengatakan 40 tahun, ada yang mengatakan 60 tahun, dan pendapat yang sahih yang kuat adalah 60 tahun. Wan nadzir, sedangkan an-nadzir, peringatan yang di sini yang dikatakan waja'akumun nadzir, telah datang kepada kalian ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, itu apa? Wal Qur'an awir rasul awis syaib, ya. Peringatan di sini yang dimaksud adalah Al-Qur'an atau Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam atau asy-syaib, yaitu uban. Uban ini juga peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dimakruhkan seseorang itu mencabut ubannya. Itu makruh hukumnya secara syariat. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya. Katakan asy-syaib, uban itu adalah cahaya yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, maka makruh kemudian dicabut. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka harus waspada. Dan diharamkan oleh para ulama seseorang itu menyemir rambutnya dengan semir hitam. Ya. Semir hitam makruh. Ya. Supaya tetap ingat, jangan sampai lupa terus, ya. Akhirnya nyetil terus setiap hari setiap waktu, ya. Pakai pakaiannya yang, ya, ingat sudah masa 40-50 tahun dikasih peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mau dilupakan. Setiap hari ngelihat di kaca hitam, hitam terus, ya lupa, ya. Tapi kalau yang dilihat putih-putih, ya kan ingat sama Allah Subhanahu wa taala, ingat mati, ingat, ya, kan semacam itu. Maka hendaknya tidak dilakukan semir hitam, ya. Kalaupun menyemir, yaitu semirnya adalah semir selain hitam, diperbolehkan. Selain hitam, ya, merah, kemudian apa istilahnya, kuning dan lain sebagainya, silakan. Sebagaimana disebutkan bahwa ayah daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardah, ketika masuk Islam pada waktu Fathu Mekah, saat itu Rasulullah melihat wajahnya, rambutnya ini semuanya putih, ya, semuanya dalam keadaan putih, benar-benar putihnya itu putih yang tampak terlihat. Maka kemudian kata Rasulullah SAW mengingatkan bahwa hendaknya diberi dengan campuran warna yang lain, tidak putih, sehingga termasuk sunnah hal semacam ini, yaitu menyemir rambutnya dengan semir-semir selain daripada warna hitam, ya, semacam itu. Wa fil hadis a'dharallahu ila imri'in akhkharallahu ajalahu hatta balagha as-sittin. Wa ma'na a'dharallahu ta'ala 'alaihi ay lam yatruk lahu udran ya'tadziru bihi fi annahu ajalahu al-ajal wa qasurat bihi muddatul umur. Dan disebutkan di dalam hadis Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan udzur kepada hambanya hingga kemudian diakhirkan umurnya itu sampai mencapai usia 60 tahun. Maksudnya daripada a'dharallahu ilaih, ya, kata a'dharallahu ilaih maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengambil udzur alasan apapun dari seorang hamba ketika sudah dikasih usia sampai 60 tahun. Ketika sudah dikasih usia sampai 60 tahun, tidak akan diambil alasan lagi kalau orang itu ngomong, ya Allah usiaku kok cuma segini, ya nggak ada, sudah ini sudah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala sampai usia 60 tahun, kemudian dikasih usia 60 tahun ini berarti sudah panjang usianya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kemudian mengatakan nanti di akhirat memberikan alasan bahwa umur saya kok cuma segitu ya Allah, ya. Kemudian minta dikasih keringanan dan tidak diazab oleh Allah sama sekali, ya. Tetap sudah dikasih ketentuan, siapapun yang dikasih umur 60 tahun berarti sudah dikasih nikmat umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan umur kita umur yang panjang dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diakhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.